Mitra bisnis untuk meningkatkan derajat dan profesionalisme guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menganugerahkan para guru yang telah lulus ujian sertifikasi dengan gelar GR, seperti layaknya profesi lain, contohnya dokter yang memiliki gelar. Ada komentar sepertinya yang dipoles hanya wajahnya, tetapi kompetensi dan spiritnya tidak tersentuh. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Kang Yudi, bagaimana komentarnya soal ini? Ini kan jadi aneh, bagaimana mungkin menteri memberikan gelar untuk para guru supaya meningkatkan harkatnya di dalam masyarakat. Sebenarnya kan kata guru itu sendiri sudah lebih dari cukup untuk memuliakan status dan harkat dia. Guru itu more than everything gitu loh. Katanya pastilah lebih tinggi karena guru itu kan ujung tombak dari perubahan sebuah bangsa. Betul-betul yang paling utama di dalam bangunan sebuah negara itu guru. Tanpa guru, bangsa ini rakyat tidak akan bisa kemana-mana. Masalahnya adalah, kenapa harkat guru-guru itu merosot di mata masyarakat, di mata murid-murid, di mata mahasiswa? Pertama, karena secara ekonomi itu gajinya kecil. Tapi itu bukan sebab utama. Bahwa gaji kecil, semua orang sudah tahu guru itu gajinya kecil, kan? Profesi guru diambil oleh seseorang itu lebih seharusnya sebagai panggilan jiwa untuk membangun bangsa. Dia tidak pikir gaji. Karena panggilan jiwa, inilah guru yang sejati. Masalah kemudian, dalam perkembangan ekonomi, perkembangan sosial politik di sini, ini kan guru akhirnya menjadi sebuah profesi untuk cari makan, untuk cari gaji. Jadi bukan panggilan jiwa, tetapi panggilan perut. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Akibatnya, tugas suci, tugas mulia seorang guru itu terabaikan oleh keinginan, oleh nafsu untuk mengejar uang semata-mata. Ya, bukan rahasia umum lagi buat sekolah-sekolah, guru-guru, kepala sekolah selalu memungut aneka biaya dari orang tua murid. Nah, inilah sebetulnya yang merusak citra guru di mata murid dan orang tua murid. Karena orang tua murid akhirnya tahu guru-guru ini sok galak, sok ini, sok itu, karena kita minta duit. Begitu dikasih duit, oh, anaknya dia, si anak emaskan. Lantas, bagaimana seharusnya peran dari pemerintah untuk meningkat kompetensi guru yang nantinya juga berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia, Kang Yudi? Pemerintah menaikkan anggaran untuk pendidikan menjadi 20%, itu kan sebagian besar dari anggaran itu digunakan untuk gaji guru. Ya, pemerintah dalam hal ini sudah benar bagaimana menaikkan gaji guru supaya guru bisa memasuki tahap standar kehidupan yang layak lah gitu kan. Karena itu masalah yang besar, mendasar, dan akut. 10 tahun masih guru, gaji guru begitu mengenaskan. Memang guru harus dimuliakan karena guru adalah profesi yang mulia. Kemudian pada tuntutan kualitas, maka adalah program sertifikasi lah, pelatihan dan seterusnya. Itu bagus tujuannya. Tetapi pada prakteknya apa? Karena guru-guru maupun para orang di Kementerian Pendidikan sendiri sudah mentalnya sudah korup, maka program sertifikasi ini pun penuh dengan bau korupsi. Guru-guru peserta, didata, didatangkan ikut program sertifikasi, tapi dia tidak menghadiri seminarnya, tidak menghadiri pelatihannya, tapi dia cukup tanda tangan, itu kan, dapat sertifikat, mungkin dia membayar, anggarannya juga dikorup oleh para penyelenggara. Itu akibatnya apa? Akibatnya terjadi sertifikasi palsu. Untuk sertifikasi, antara lain syaratnya membuat karya tulis. Nah, karya tulisnya itu kayak karya tulis palsu, asal-asalan, nyontek, kayak gitu. Sehingga sertifikasi pun akhirnya menimbulkan kepalsuan, menimbulkan korupsi. Lalu, apalagi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan citra guru sebagai individu dan profesi yang terhormat di masyarakat? Sebenarnya yang bisa meningkatkan harga martabat guru adalah kembali guru bekerja sebagaimana seharusnya. Guru bekerja sebagai guru karena panggilan jiwa yang tulus, karena ini pekerjaan suci, tidak terganggu sama masalah lagi dan seterusnya. Karena kalau masyarakat menganggap, menilai guru, orang guru itu bekerja dengan baik, bisa menjadi teladan para muridnya, karena orang tua murid, masyarakat sekitar melihat guru itu begitu tulus bekerja, profesional, sehingga anak-anak mereka menjadi lebih baik. Mengembalikan profesi guru kepada tugas sucinya. Hindarkan dia dari penyakit-penyakit duniawi, penyakit perut yang merangsang korupsi, uang, dan seterusnya itu. Caranya bawa guru kepada hikmahnya. Bagaimana menjadi guru yang baik? Bagaimana menjadi guru yang dicintai anak-anak muridnya? Bagaimana menjadi guru yang dihormati para orang tuanya? Dia harus menjadi teladan. dia harus punya ilmu yang banyak. Yang ketiga, alatnya harus dimuliakan. Yang keempat, dia harus memahami metode pembelajaran yang mutakhir, yang paling baru, yang intinya memuliakan anak. Ini tren dunia sekarang kan perubahan center dari teacher center menjadi student center. Jadi pembelajaran berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Nah, guru harus bisa mengubah paradigma ini. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Gerry Sadewa.